Sejak kau pergi, semua terasa berbeda. Rumah yang dulu ramai menjadi sepi. Berat sekali rasanya mengingat kau sudah tak di sini. Ditinggalkan oleh seseorang yang menjadi panutan pertamaku di dunia ini. Baik atau buruk yang kau lakukan dan yang kau ajarkan padaku, akan kujadikan pelajaran untuk menjadikanku orang yang akan kau banggakan suatu hari nanti. Sekarang, mau tidak mau aku harus menggantikan beberapa hal posisimu di rumah. Itu pun berkat bantuanmu yang telah mengajarkanku berbagai hal. Tapi, masih banyak sekali yang belum kau ajarkan. Seringkali aku masih butuh bantuanmu. Tapi pada akhirnya, aku harus berusaha sendiri. Menolak kepergianmu sangat menyiksa. Tapi menerimanya pun sangat menyakitkan. Seringkali aku harus bercanda atas kepergianmu di depan yang lain, agar aku tidak terlihat sedih atas kepergianmu. Setidaknya, mengetahui engkau di sana sudah tidak menderita lagi dan bisa mengkonsumsi makanan manis dengan bebas, sudah cukup membuat diriku senang. Mungkin suatu hari nanti, kita akan bertemu lagi, membuat kamu secangkir kopi seperti biasanya. Bertukar cerita, berdebat, dan memamerkan aku telah berhasil menjadi orang yang pantas kau banggakan dengan caraku sendiri berkat bantuanmu.